Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aakhiratu lil muttaqin. Wala udwana ila adh-dhalimin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin yaumiddin. Tadi kita memasuki hadis yang ke-97. Qala an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Rahul Bukhari. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Rahul Bukhari. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Rahul Bukhari. Dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allama al-Qur'an, orang yang mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamah, dan mengajarkan Al-Qur'an. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dalam hadis ini sangat jelas menunjukkan tentang keutamaan mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sini, khairukum, sebaik-baik kalian adalah seorang yang mempelajari Al-Qur'an atau mengajarkan Al-Qur'an. Tentunya masuk di dalamnya mudarasah, mempelajari ilmu agama, talabatul ilm, masuk dalam keumuman hadis ini. Sehingga ini merupakan kenikmatan yang besar. Manakala Allah SWT memberikan kenikmatan ini kepada kita semua untuk mempelajari Al-Quran, untuk mudarasah Al-Quran. Dan demikian pula hadis Nabi SAW yang dengannya Allah SWT akan mudahkan jalan ilal jannah. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ma yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid-din. Dan yang lainnya dari nas-nas yang menunjukkan tentang keutamaan mempelajari ilmu ad-din. Yang mana keutamaan itu semua akan didapat manakala seorang ikhlas di dalam talabnya, di dalam mempelajarinya. Dia niatkan untuk raful jahli an nafsihi wa an ghairihi, untuk mengangkat kejahilan dari dirinya dan mengangkat kejahilan dari orang lain. Demikian berupaya berusaha untuk mengamalkannya. Karena tujuan dari seorang belajar adalah al-amal. Sehingga bagi kita semua untuk berupaya berusaha demikian, memohon pertolongan kepada Allah SWT agar dimudahkan di dalam memahami agamanya, dan demikian pula dimudahkan, diberikan taufik di dalam mengamalkannya dan mengikhlaskannya semata-mata mengharap apa yang ada di sisi Allah SWT. Tapi ini mungkin yang kita ambil dari hadis ini, wallahu a'lam. Tapi setelah Rasulullah SAW mengisyarahkan kepada tentang permasalahan ru'yah, kemudian beliau menyebutkan setelahnya wa ila samai bila kaifin yanzilu. Isyarat kepada isbat sifat an-nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala. Penetapan sifat turun bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau rahimahullah taala di dalam akidah wasitiyah membawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna ila sama'i dunya kula lailatin hina yabqa thulutsul lail akhir fa yaqulu may yad'uni fa astajib lah wa may yas'aluni fa u'tiyah wa may yastaghfiruni fa aghfir lah. Muttafaqun alaih. Dari hadis-hadis sifat, di antaranya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna ila sama'i dunya. Rabb kami ini Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Yang tentunya turunnya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak serupa dengan turunnya hamba-hambanya. Sebagaimana sifat-sifat yang lain. Demikian pula sifat an-nuzul, sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Kulalailah pada setiap malamnya. Hina yabqa thulutsul lail akhir. Tatkala malam tinggal sepertiga malam yang terakhir. Fa yaqulu may yad'uni fa astajib lah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang berdoa kepadaku, fa astajib lah, aku akan mengabulkan untuknya. Wa may yas'aluni fa u'tiyah, barang siapa yang meminta kepadaku, aku akan memberinya. Wa may yastaghfiruni fa aghfir lah, dan barang siapa yang meminta ampun kepadaku, aku akan mengampuninya. Muttafaqun alaih. Hadis ini merupakan dalil yang menunjukkan tentang isbat sifat an-nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hadis-hadis yang menunjukkan tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikatakan oleh mereka para ulama mencapai tingkatan mutawatir. Sebagaimana di sini disebutkan, hada mimma tawattarat fil adillah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rawahu nahwu min 80 wa 20 nafsan min ashabah. Ini di antara yang telah mutawatir dari dalil-dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang sifat an-nuzul. Telah meriwayatkan hadis ini nahwu min 80 wa 20 nafsan, 28 orang dari mereka para sahabat. Fa yanzilu subhana nuzulan yaliku bi jalali wa 'azamatihi. La nutalli'uhu wa la nushabbihuhu bi nuzuli khalqihi. Laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu wa taala turun sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak mengetahui tentang kaifiahnya. Dan kita tidak boleh membagaimanakan atau menyerupakan turunnya Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya makhluknya. Laisa kamitsli syai', karena tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Fayajibul imanu bidzalika imanan khalian min at-ta'til wa tamtsil. Sehingga wajib kita untuk mengimani tentang nuzulnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia dengan keimanan yang terbebaskan, terkosongkan dari at-ta'til dan at-tamtsil. Dan disebutkan di sini faedah dari hadis ini, disebutkan di sini banyak, disebutkan sampai 20 fawaid yang insyaallah kita baca sebagiannya. Faedah yang pertama dari hadis ini, isbat an-nuzul rabbu subhanah ila sama'id dunya kula laylah kama yaliku bijalali wa azamatih fanusbitu nuzula lillahi haqiqatan. Di dalam hadis ini menetapkan sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala atau turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia pada setiap malamnya sesuai dengan keagungan keluhuran Allah Subhanahu wa taala. Fa nusbitu nuzul ilai haqiqatan, maka kita menetapkan sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hakikinya. Ama kunhu nuzulihi wa kaifiyatuhu fala ya'lamuha illahu subhanah. Adapun tentang bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak memiliki ilmu tentangnya. Tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik tentang al-istiwa, al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhul. Sebagaimana telah kita sebutkan, ucapan Imam Malik ini adalah merupakan jawaban untuk setiap pertanyaan tatkala menanyakan bagaimana dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka manakala ada yang menanyakan bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa taala, an-nuzul ma'lum wal kaif majhul wal iman bihi wajib. Turunnya Allah Subhanahu wa taala ma'lum, makna nuzul. Arti dari turun dari nuzul itu apa? Ma'lum. Adapun bagaimananya, ini majhul, hanya Allah SWT yang mengetahuinya. Dan mengimani tentang sifat an-nuzul bagi Allah SWT, ini apa? Perkara yang wajib. Kemudian faedah yang kedua, isbat sifat al-ulu bagi Allah SWT. Menetapkan sifat al-ulu, sifat ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala. Ulu dzat dan ulu sifat. Allah Subhanahu wa taala secara zatnya tinggi di atas segala sesuatu dan demikian pula sifat Allah Subhanahu wa taala tinggi. Sebagaimana kita ketahui yang namanya nuzul dari atas ke bawah. Sehingga ini menetapkan sifat al-ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini juga merupakan bantahan kepada orang-orang Al-Jahmiyah wal Mu'tazilah yang mereka mengingkari sifat ini. Mengingkari sifat an-nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka beranggapan bahasanya yang turun adalah urusan ataupun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah pentafsiran yang keliru, yang batil. Karena dalam hadis tersebut sangat jelas yanzilu rabbuna, yang turun Allah SWT. Bukan urusannya, demikian bukan pula bukan rahmatnya. Dan menunjukkan tentang kebatilan keyakinan orang-orang Jahmiyah wal Mu'tazilah. Di sini apa dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan mayyad'uni fastajibalah. Kalau seandainya yang turun adalah perkaranya Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin akan mengatakan yang demikian. Dan sisi yang kedua menjelaskan tentang kebatilan madhab mereka orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah dalam permasalahan ini. Allah Subhanahu wa taala annahu haddada linuzulihi sulusul lail al-akhir. Allah Subhanahu wa taala membatasi turunnya Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam yang terakhir. Walau kana amruhu aw rahmatuhu lam yuhaddid dzalik bi thulutsil lail. Kalau seandainya yang turun itu urusannya Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala enggak dibatasi pada sepertiga malam yang terakhir. Karena urusan Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala turun pada setiap waktu. Kemudian di dalam hadis ini menetapkan sifat al-af'aliyah, sifat fi'liyah al-ikhtiyariyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan sifat fi'liyah al-ikhtiyariyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat yang terkait dengan sifat fi'liyahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah kita lewati, sifat fi'liyah adalah sifat yang terkait kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula dalam hadis ini isbat sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "May yad'uni fa astajib lah, wa may yas'aluni fa atiyah, wa may yastaghfiruni fa aghfir lah." Menunjukkan isbat sifat al-kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana telah kita lewati tentang pembahasan sifat al-kalam. Di sini dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala, ayat sebelumnya bahasnya sifat al-kalamnya Allah Subhanahu wa taala berupa terdiri dari huruf dan suara. Kalamnya Allah Subhanahu wa taala berupa huruf dan suara. Terdiri dari huruf-huruf dan demikian pula terdiri dari suara. Tidak sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang al-asyairah yang mengatakan kalamnya Allah SWT adalah kalamun nafsi atau kalamun nafsani. Bahasa kita adalah ucapan yang ada di dalam hati. Ini menurut orang-orang al-asyairah. Maka sini beliau bawakan kalamnya Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala, wa minal bida'i allati angkaraha Ahmad fil Qur'an qaul man qaal annallaha takallama bi ghairi saut wa angkara hadzal qaul wa bada'a qailuh. Berkata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, dan termasuk kebid'ahan yang diingkari oleh Imam Ahmad tentang permasalahan Al-Qur'an. Qaulun mangkol, yaitu pendapat orang yang berpendapat bahasanya Allah SWT berbicara bi ghairi saut, tanpa ada suara. Wa angkara hadzal qaula wa bada'a qailah. Imam Ahmad mengingkari keyakinan ini dan membid'ahkan pelakunya. Dan faedah yang berikutnya, di dalam hadis ini terdapat bantahan kepada orang-orang Jahmiyah dan yang semisal dengan mereka yang meyakini bahwasanya Allah SWT ada di mana-mana. Allah SWT ada di setiap tempat. Keyakinan mereka orang-orang sufi ya, yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala fi kulli makan, di setiap tempat. Maka sisi bantahannya dikatakan sifalau kana fi kulli makan lam yakul yanzilu rabbuna. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala ada di setiap tempat, maka tidak akan dikatakan Allah Subhanahu wa taala turun. Dan demikian pula dalam hadis ini terdapat dalil tentang bahasanya waktu turunnya Allah SWT bermula dari sepertiga malam yang terakhir sampai menjelang fajar. Sampai fajar. Dan demikian pula dalam hadis ini fi al-hasu ala doa wal istighfar fi jami'il waqt fi jami'il waqti al-madkur. Maka di dalam hadis ini juga memberikan faedah tentang hasungan dorongan untuk seorang berdoa beristighfar di seluruh waktu ini, waktu turunnya Allah SWT. Dan mereka-mereka khawasul mukminin, orang-orang khusus dari kalangan kaum mukminin, sebagaimana Allah SWT sebutkan tentang ibadur rahman, mereka sangat memanfaatkan waktu-waktu ini. Sebagaimana mereka menghidupkan malam mereka untuk qiyamul lail, kemudian mereka di waktu sahur mereka beristighfar. Wabil asharihim yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah SWT. Wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Sehingga minimalnya, kalau kita tidak bisa seperti mereka ibadur rahman, adalah kita memiliki keinginan. Paling tidak kita cinta kepada mereka, sehingga manakala kita memiliki keinginan, kita cinta kepada mereka, akan ada usaha dan upaya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-mar'u ma man ahad, seorang bersama siapa yang dia cintai. Yang tentunya kita mengetahui tentang kadar kita, masing-masing kita. Yang tentunya kita, ana pribadi sangat jauh. Kadang bangun malam untuk witir satu rakaat aja, berat ya. Kalau mereka menghidupkan malam mereka untuk qiyamul lail, habis itu mereka gunakan istighfar, berdoa. Dan demikian pula disebutkan di sini fihi dalilun ala fadli du'a. Dalam hadis ini juga menunjukkan tentang keutamaan berdoa. Dan bahasanya doa ini adalah silahul mukmin. Doa ini adalah senjatanya seorang mukmin. Dan demikian pula doa ini adalah merupakan sebab yang terbesar untuk seorang mendapatkan apa yang dia inginkan. Dikarenakan di dalam doa seorang benar-benar berserah diri kepada Allah SWT. Berbeda tatkala seorang menempuh sebab-sebab yang lainnya, maka akan ada bentuk bertumpu, bersandar kepada sebab. Tapi di dalam doa, seorang akan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikian pula dikatakan di sini fi dalilun ala naf'id du'a. Dalam hadis ini menunjukkan tentang doa itu memberikan kemanfaatan. Tidak sebagaimana mereka-mereka yang meyakini bahwasanya doa ini tidak bermanfaat. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya pengkabulan doa itu imma Allah SWT kabulkan secara langsung apa yang dia minta, wa imma dia dihindarkan dari sesuatu yang dia tidak sukai, wa imma Allah SWT akhirkan di akhirat kelak balasannya. Dikarenakan Allah SWT telah menjamin, telah berjanji akan mengabulkan doa para hambanya yang berdoa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Dan tentunya doa terbagi menjadi dua, doa masalah dan doa ibadah. Doa masalah adalah seorang meminta apa yang dia inginkan. Meminta agar terhindar dari sesuatu yang dia ingin terhindar darinya. Dan demikian doa berupa ibadah. Tatkala seorang melakukan ibadah, melakukan sholat, melakukan puasa, menunaikan zakat, ini juga doa. Tapi doa ibadah. Sebagaimana di sini disebutkan, doa lugatan as-su'al wa talab. Yang nyama doa ini adalah permintaan. Sa'ungkana bilisanil hal au bilisanil maqal. Baik dengan kondisinya dia atau dengan ucapannya dia. Fad-du'a yang qasimu ila qismain, du'a ibadah wa du'a al-mas'alah. Sehingga doa ini terbagi menjadi dua, ada yang disebut doa ibadah dan ada yang disebut dengan doa mas'alah. Fal awal huwa sa'iru ta'at min tasbihin wa takbirin tahlilin wa ghairi dhalik. Dan doa ibadah ini adalah seru ketaatan-ketaatan kepada Allah SWT. Bisa berupa tasbih, bisa berupa takbir ataupun tahlil ataupun yang lainnya. Dari ketaatan-ketaatan kepada Allah SWT. Li'anal amila dhalik huwa sa'ilun fil makna. Karena seorang yang melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah SWT, dia meminta kepada Allah SWT. Meminta keridhaannya, meminta agar diberikan pahala dan seterusnya. Wa tsani huwa du'a al-mas'alah wa huwa talab ma yanfa'u da'i min jalbi naf'in aw daf'i dhurrin. Adapun yang kedua adalah doa mas'alah, yaitu permintaan ma yang faudai, sesuatu yang akan memberikan kemanfaatan bagi seorang yang berdoa dari mendapatkan kemanfaatan atau terhindar dari kemadharatan. Kemudian dikatakan inna du'a wal istighfar wa ghairiha min anwa'il ibadat yakhtalifu fadluha bihasabil zaman wal makan. Sungguhnya doa dan istighfar dan yang lainnya dari ibadah-ibadah ini berbeda-beda tingkatan keutamaannya sesuai dengan waktu dan tempatnya. Sama-sama istighfar manakala dilakukan di waktu sahur ini lebih utama dibandingkan di waktu selain waktu sahur. Karena di waktu apa? Sepertiga malam terakhir, waktu turunnya Allah SWT. Allah SWT yang menawarkan kepada hamba-hambanya, "Ma yastaghfiruni afa aghfirullah." Lebih-lebih tatkala di waktu-waktu yang utama lagi. Seperti apa yang kita ada pada saat ini. Pada 10 awal dari bulan Dzulhijjah. di waktu-waktu yang utama, kemudian apa? Di sepertiga malam yang terakhir, di hari-hari yang utama. Tentunya memiliki keutamaan yang lebih. Kemudian dikatakan yang terakhir di sini, inna thulutsal akhir madhonnatul ijabah. Bahasanya sepertiga malam yang terakhir ini adalah tempat-tempat yang memungkinkan Allah SWT akan mengabulkan. Wa ana akhirul lail afdal lid-du'a wal istighfar. Dan bahasanya di akhir-akhir malam, sepertiga malam yang terakhir ini adalah waktu yang berutama untuk seorang berdoa, untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wal mustaghfirina bil ashar kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ini fawaid yang dapat kita ambil dari hadis yang menunjukkan tentang sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam.